Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Fayama asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Syami' karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita akan masuki bab yang baru, yaitu bab masyu talibi ala tu'datin min ghairi ajalah. Di antara dari adab yang hendaklah diperhatikan oleh seorang talib al-ilm, seorang santri, seorang penuntut ilmu, adalah tatkala ia berjalan dalam keadaan tidak tergesa-gesa, dengan penuh adab, tenang ketika berjalan, yang menggambarkan bahwasanya dia adalah sosok yang mulia, demikian pula menjaga wibawanya. Ini diantara perkara yang selayaknya diperhatikan oleh para tulabul ilm. Naam. Sehingga dalam bab ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasannya para penimba ilmu akan terlihat sosok dirinya sebagai seorang talibul ilm dilihat dari sisi berjalannya. Berbeda antara yang talibul ilm dengan yang bukan talibul ilm. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari hadis Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masha ka'annahu yatawakka. Dan termasuk dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bila beliau berjalan, maka berjalan seakan-akan beliau dalam keadaan bersandar, ya tawakka. Disebutkan dalam khutnot, maksudnya adalah berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Ini yang diistilahkan dengan sifat al-ana'ah. Sifat al-ana'ah, ketidaktergesa-gesaan di dalam beraktivitas, berbuat, terlihat ketenangan pada diri orang yang melakukannya. Ini termasuk dari sifat yang mulia. Dan disebutkan di dalam beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya di antara dari sifat Nabi alaihi salatu wasalam ketika berjalan, beliau berjalan dalam keadaan cepat. Tapi cepatnya jalan beliau alaihi salatu wassalam sama sekali tidak tergambarkan sifat ketergesa-gesaan, namun berjalan dengan ketenangan tanpa ada ketergesa-gesaan di dalamnya. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah pada nomor yang ke-199. Beliau menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sur'atul mashi yudhibu bima'il wajhi. Cepatnya seseorang ketika berjalan akan menghilangkan air pada wajahnya. Artinya akan meninggalkan kewibawaan pada diri orang yang melakukannya. Namun hadis ini disebutkan dalam khutnat adalah hadis yang dhaif, disebabkan pada sanad hadis ini terdapat seorang rawi yang majhul. Naam. Kemudian disebutkan hadis yang ke-200. Qala Syu'bah, berkata Syu'bah rahimahullah, ma ra'aitu ahadan qattu ya'du illa qultu majnunun aw sahibu hadis. Saya tidak melihat adanya seseorang yang berjalan dengan cepat, ya'du ini berlari kecil, berjalan dengan cepat, illa qultu, melainkan saya mengatakan dia adalah seorang yang majnun, seorang yang gila, ataukah kemungkinan yang kedua adalah seorang sahibu hadis, pencari hadis. Artinya tatkala seorang menimba ilmu dalam rangka menunjukkan semangat dirinya untuk menghadiri majalisul ilm dan keinginan dirinya untuk kemudian tidak terlambat di dalam mendengarkan ilmu di majelis tersebut, ini ada kalanya dia mempercepat jalannya. Naam. Namun sama sekali tidak disertai dengan sifat al-ajalah, sifat ketergesa-gesaan. Sehingga termasuk dari akhlak talibul ilm adalah berjalan min ghairi ajalah, tanpa tergesa-gesa. Ini dalam bab ini sekaligus sebagai peringatan kepada para tulab. Saya melihat terkadang ketika sholat masih banyak yang lari, bahkan yang lari. Nah, bahkan sebagian tulab saya perhatikan dia memperhatikan dan mendengarkan suara imamnya. Kalau semisal imamnya tersebut bacaannya agak panjang, santai di tempat wudunya sambil bersenda guru antara satu dengan yang lain. Ketika imamnya dilihat ternyata membaca surat Al-Ikhlas ataukah surat Al-Asr ataukah surat yang pendek, langsung lari dia. Langsung lari. Salat dalam kondisi terengah-engah nafasnya. Ini tentu tidak demikian yang diajarkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Nabi memerintahkan agar seorang muslim ketika menghadiri salat untuk kemudian mendatanginya dengan sakinah wa waqar, dengan ketenangan, dengan tidak tergesa-gesa. Adapun yang terlambat maka dianjurkan untuk menyempurnakannya dan menambah pada setelah salamnya imamnya. Al-Imam Syu'bah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya seorang yang berjalan dengan cepat mendatangi sesuatu, beliau menyimpulkan tak lepas dari satu dari dua hal. Ima dia seorang yang majnun ataukah dia adalah sebagai seorang sahibu hadis. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk dari kebiasaan mereka para salafun salih, mereka bersemangat di dalam menghadiri majalisul ilm. Semangat tersebut muncul dan terlihat dari cara berjalannya, tidak nyantai, tidak santai, tapi dia bersegera untuk kemudian mendatanginya. Kemudian disebutkan pada nomor yang ke-201 perkataan Syu'bah rahimahullah, beliau mengatakan ma faqaha rajulun talabal haditha ala dabbah. Tidaklah faqih seseorang yang ia mencari hadis dalam keadaan dia berkendaraan di atas kendaraannya. Naam. Namun dalam perkataan ini tidak kemudian dijadikan dalil bahwasanya ketika menghadiri majelisul ilm berarti tidak boleh berkendaraan, tidak demikian. Tidak demikian. Naam. Namanya dimaukan adalah berjalan dengan ghairi ajalah, dengan tanpa ketergesa-gesaan. Tentu seorang yang berkendaraan dia bisa memacu cepat kendaraannya, berbeda dengan seorang yang ketika itu mencari hadis dalam keadaan ia berjalan di atas kedua kakinya. Disebutkan dalam bab yang setelahnya, tashmiruhu thiyabahu wa yadzadzatuhu fil hay'ah, termasuk dari adab yang selayaknya diperhatikan oleh para penuntut al-ilm. Ia menyingsingkan lengannya, ia menyingsingkan lengannya dan memperhatikan dalam perkara hay'ahnya, dalam perihal keadaannya. Disebutkan nomor yang ke-202, Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbisu qamisan qasir al-kummaini wat-tul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mengenakan baju qamis yang pendek lengannya dan panjangnya, tidak isbal, tangannya tidak pula menjulur melebihi dari yang sewajarnya. Kemudian pada nomor yang ke-203 disebutkan dengan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke Al-Ash'ats bin Sulaim dari amahnya, dari amminya, ia mengatakan kuntu amshi wa alayya burdun ajurruhu, dahulu saya berjalan dalam keadaan saya mengenakan satu kain yang saya menjulurnya, memanjangkannya di atas mata kakinya. Qal faqala li rajulun, maka ada salah seorang mengatakan kepada saya, irfa' thawbaka fa innahu atqa wa anqa, angkatlah pakaianmu karena sesungguhnya dengan engkau mengangkat pakaianmu yang demikian lebih bertakwa dan lebih bersih, dan lebih bersih. Qal fa nadhartu fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat ke orang yang mengucapkan tersebut, ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa qultu, saya mengatakan, inna ma hiya burdatun limalhah, sesungguhnya ini adalah sekedar kain yang saya selempangkan. Faqal, maka beliau mengatakan, amalaka fiyya uswah, tidakkah engkau melihat pada saya ini engkau jadikan sebagai contohmu. Qal fanadhartu fa idza izaruhu ila nisfi saqihi, maka saya melihat, ternyata saya melihat kain sarungnya Nabi alaihi salatu wassalam ini sampai ke bagian pertengahan dari betisnya. Naam. Dalam arti kata, para tulabul ilm tidak hanya memperhatikan dalam bab berjalannya, bahkan dalam bab berpakaian juga diperhatikan. Ia mencontoh cara berpakaiannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang di dalam hadisnya tentang perkara isbal, yaitu menjulurkan kainnya di bawah mata kakinya. Maka sebagai seorang thullabul ilm tentu adalah sebagai seorang yang terdepan di dalam mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tersebut. Ya, rubah pakaiannya. Dan ini adalah ilmu yang bermanfaat, Karena ilmu yang bermanfaat seperti yang sering kita sebutkan dalam pembahasan-pembahasan yang sebelumnya adalah yang terlihat asarnya. Yang terlihat asarnya. Yang semula dia sebagai seorang yang arogan menjadi sosok yang tenang. Yang semula dia menjadi seorang yang nakal menjadi sosok yang tenang, demikian pula berwibawa. Dan yang semisalnya terlihat kekhusukannya dan ketenangannya. Nah. Disebutkan dalam khutnat hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian pada nomor yang berikutnya Al-Imam Al-Khatib menyebutkan dengan sanadnya hingga ke sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Qal zakara ashabu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawman 'indahu ad-dunya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita pada satu hari di sisi Rasul sesuatu dari perkara-perkara dunia. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala tasma'un, tidakkah kalian mendengar, tidaklah kalian mendengar, innal badzadzata minal iman, sesungguhnya al-badzadzah, kelusuhan yang tergambarkan kefakiran sebagai bentuk zuhudnya seseorang terhadap perkara dunia, ini termasuk dari al-iman, termasuk dari tanda imannya seorang muslim. Dan yang dibawakan dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam tersebut adalah at-tawadhu' fil malabis. Seorang dianjurkan untuk bersifat tawadhu dalam hal berpakaiannya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seorang muslim mengenakan pakaian syuhrah. Dan anjuran agar seorang muslim mengenakan pakaian dengan pakaian yang dikenakan oleh masyarakatnya. Tidak mengenakan pakaian yang berisikan kemasyhuran yang menunjukkan israf berlebihannya dirinya di dalam menggunakan perkara dunia. Naam. Sehingga dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, innal badzadzata minal iman, di dalam yang berisikan anjuran agar seorang muslim memiliki sifat at-tawadhu dalam hal berpakaiannya. Tidak mesti mengenakan pakaian dengan pakaian yang mahal. Tidak mengharuskan seorang itu berpakaian harus berpakaian yang imporan, karena sebagian anak-anak kita kerengeknya ya pakaian yang seperti ini. Nah, kalau pada zaman dahulu kita melihat tidak ada pakaian-pakaian yang bagus, ya kan? Walaupun kita tidak mengharamkan seorang mengenakan pakaian yang mahal. Ketika ada salah seorang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang keadaan seorang yang menginginkan untuk mengenakan pakaian yang bagus, sendal yang bagus, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, inna Allah jamil yuhibbu al-jamal. Allah azza wa jalla mencintai seorang yang Allah azza wa jalla adalah zat yang indah dan mencintai satu keindahan. Ya, namun yang tercela apabila seseorang terlalu memaksakan dirinya yang sebetulnya dia tidak bisa, namun memaksakan untuk kemudian mengenakannya. Yang sebetulnya dia tidak mampu untuk melakukannya, namun dia berupaya memaksakan dirinya untuk kemudian melakukan perkara tersebut. Nah. Kemudian disebutkan pada alinea yang berikutnya, sami'tu Aba Abdillah Al-Busanji yaqul ammal badzatu allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-iman fahiya rathasatul bayt rathasatul siyabi fil malbasi wal mafrash wa dhalika tawadu'un an rafi'i thiyabi wa thaminil malabis wal muftarish fahiya malabis ahli zuhdi fid dunya yuqalu fulanun badhi al hay'ah rathul malbas wallahu a'lam. Saya disebutkan pada alinea yang pada nomor yang ke-205 perkataan dari Abu Bakar Muhammad bin Ja'far Al-Muzakki rahimahullah. Saya mendengarkan Abu Abdullah Al-Busanji beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-badzadzah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya minal iman adalah rathasatul thiyabi fil malbas wal mufrash. Yani pakaian yang pertengahan, tidak terlalu berlebihan dalam hal pakaiannya, demikian pula bentuknya. Wa dzalika tawadhu, yang demikian termasuk dari bentuk sifat tawadhu, kerendahan hati seorang yang mengenakannya. Dan seperti inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul mengenakan pakaian sebagaimana yang dikenakan oleh kaumnya. Hingga ketika ada salah seorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan belum pernah melihat Rasul, maka ia bertanya kepada para sahabat Rasul, "Man fikum Muhammad?" Siapakah seseorang di antara kalian yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak sebagaimana pakaiannya para raja, para pembesar yang ketika duduk bersama dengan kaumnya akan terlihat dan tampak berbeda dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pakaian tersebut adalah pakaian yang tawadu'an rafi'i thiyab, yang rendah dari sisi harga pakaiannya, ataukah kadar kualitas kainnya, pakaiannya. Wa thaminil malabis wal muftarish, demikian pula rendah dari sisi harga pakaiannya, dan demikian pula muftarish, mungkin jahitannya atau lekukannya, artinya pakaian yang biasa dan tidak begitu mahal. Wa hiya malabisu ahli zuhdi fid dunya, itu adalah pakaiannya para ahli zuhud ketika mereka berada di dunia. Yuqalu, dikatakan fulanun badhiyul hay'ah, fulan adalah seorang yang badhiyul hay'ah. Badhi maksudnya adalah rathul malbas, yang pakaian tersebut terlihat usang, terlihat tusuh, terlihat biasa, berbeda dengan layaknya pakaian-pakaian orang-orang yang mulia. Wallahu a'lam. Ini yang dimaksud dengan al-badzadzah. Al-badzadzatu min al-iman. Sehingga jangan khawatir kalau semisal ternyata pakaian kita adalah pakaian yang mahal, ternyata di pondok kita ini tidak memperkenankan untuk kemudian menyetrika, ya kan? Menyetrika. Pakaian enggak pernah disetrika, lusuh. Ini jangan khawatir, innal badzadzata minal iman. Sabar. Nah, sabar. Karena sebagian orang terkadang mengenakan pakaian yang lusuh, dia tidak mau untuk mengenakannya. Mengenakan pakaian yang biasa, terkadang dia merasa gengsi untuk mengenakannya. Nah, atau terkadang ingin agar supaya dia dinyatakan sebagai seorang yang terhormat, ataukah ingin agar supaya dia dilihat oleh orang yang berada di sekitarnya. Ini tidak demikian. Namun dalam bab ini sama sekali tidak memberikan makna bahwasanya seorang yang mengenakan pakaian yang bagus, adalah sesuatu yang diharamkan di dalam al-Islam. Namun masing-masing sesuai dengan kadar dan takarannya. Kemudian pada nomor yang ke-206, Al-Imam Al-Khatib menyebutkan dengan sanadnya hingga ke Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yuhibbul mutabadzdzil alladzi la yubali ma labisa." Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang yang mutabadzdzil, yang mengenakan pakaian yang biasa, tidak begitu mewah. Adalah yang dimaksud dengan al-mutabadzdzil disebutkan dalam hadis ini adalah alladzi la yubali ma labisa, yaitu seorang yang tidak peduli pakaian jenis apa saja yang dia kenakan, tidak peduli. Ternyata adanya adalah pakaian yang biasa, selebihnya semuanya kotor, dia tidak peduli untuk terus mengenakannya. Tidak mengharuskan yang dipakainya adalah pakaian yang mahal, yang bagus. Kalau semisal tidak ada, maka dia pilih pakaian yang biasa tersebut. Ini maksud dari al-mutabadzil. Namun disebutkan dalam khutnat bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang didhaifkan oleh Imam Suyuti rahimahullahu taala di dalam Faidul Qadir. Disebutkan pada nomor yang ke-207 perkataan Yahya bin Yaman rahimahullah, bila mengatakan ahdi bil hadis la yatlubuhu illa mukharraqu thawbi wa ma sami'tu thawri ya'ibul ilma qat wa la man yatlubuhu qalu laysat lahum fihi niyyah qal inna talabahum lil ilmi niyyatun. Kata Yahya bin Yaman rahimahullahu taala, ahdi bil hadis, janjiku terhadap hadis, la yatlubuhu illa mukharraqu tsaubi, tidaklah ada seorang yang mencarinya kecuali seorang yang robek pakaiannya. Mukharraq yakni mengenakan pakaian yang biasa, menunjukkan bahwasanya keadaan mereka para salafun saleh ketika mencari ilmu hadis, mereka mencarinya di atas kefakiran, bukan di atas kekayaan. Menyebabkan lusuh pakaiannya, menyebabkan biasa saja pakaiannya, ini tidak mereka pedulikan. Karena yang mereka inginkan adalah mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat berbeda jauh dengan keadaan para tulabul ilm yang ada pada zaman kita ini, ya kan? Kalau pada zaman kita ini para santri-santri, masya Allah, pakaiannya lebih bagus dari pakaian ustadznya. Nah, lebih bagus. Dikasih pakaian yang biasa, dia milih pakaian yang mahalnya. Bi, minta pakaian yang ada ukiran-ukirannya. Pakaian apa sih nak? Batik? Bukan. Ternyata pakaian model yang paling bagus, yang biasa dipakai oleh orang yang berwalimahan. Nah, yang itu bi. Nah, kalau pada zaman salafun shalih disebutkan oleh Yahya bin Yaman, tidak ada seorang yang mencari hadis kecuali terlihat pakaiannya. Kalau orang berjalan mengenakan pakaian yang lusuh, yang dibawanya adalah catatan, demikian pula pena di tangannya, berarti itu adalah tulabul hadis, para pencari hadis, para pencari hadis. Bahkan Al-Imam Syu'bah rahimahullah ta'ala beliau menyatakan, man talabal haditha aflas. Seorang yang mencari hadis pasti dia akan bangkrut. Pasti dia akan bangkrut. Karena kapan seseorang muncul semangatnya untuk menimba ilmu, dia akan tinggalkan semua dunianya. Kalau semisal dia punya harta, maka dia gunakan hartanya untuk al-ilm, untuk ilmu. Dia rela beli kitab daripada beli baju, ya kan? Dikirimi uang sama orang tuanya, bingung, ini kitab atau baju? Kitab atau baju? Pilih kitabnya, tinggalkan bajunya, kenakan pakaian yang biasa. Gak usah malu kalau misal hari raya pakaiannya biasa saja, gak usah malu, gak usah malu, karena itu adanya, tidak ada pilihan yang lain. Innal badzata minal iman. Innal badzata minal iman. Naam. Bukan yang dimaksud pakaian lusuh di sini adalah pakaian yang berupaya untuk kemudian menggambarkan rasa kasihan. Lusuh pakaiannya. Tujuannya agar supaya dikasihani oleh orang yang berada di sekitarnya. Nah, bukan demikian yang dimaksud. Namun dia mengenakan pakaian karena ini adanya. Dan dia mengenakannya dalam keadaan bersyukur, tidak berkeluh kesah, dan dia menerima apa yang sudah menjadi takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau para santri pada zaman kita saat ini hampir-hampir saja tidak terlihat tanda-tanda kesantriannya. Ini maaf, anaknya orang kaya kayaknya ini. Ketika usut punya usut, oh ternyata santri dia, Pak. Oh, Masya Allah, santri zaman now. Dari sisi penampilannya sudah kinclong, dari sisi tasnya juga sama. Pokoknya serba wah, serba mahal, serba wah dan serba mahal. Nah, sangat berbeda jauh. Mungkin pada zaman kita masih kecil tidak ada pakaian yang seperti ini kan? Tidak ada. Pakaian yang biasa, ala kadarnya. Orang datang dari Saudi membawa pakaian sudah terlihat bagus, padahal ternyata pakaiannya biasa. Dipakai sebentar sudah terlihat robek. Nah, itu sudah bagus itu pada zaman dahulu. Nah, sehingga disyukuri ma'asyarul ikhwah at-tullabah rahimani wa rahmakumullah. Antum diberikan sarana-prasarana oleh abi antum, oleh umi antum, semua apa yang antum inginkan dituruti oleh mereka. Bi, minta pakaian yang bagus, ya. Bi, tolong bi, di teman saya punya pakaian yang lebih bagus dari saya, belikan. Ya. Nah, dikasih. Masih kurang bi, ya. Nah, dikasih lagi. Ini bersyukur. Menunjukkan bahwasanya abi-abi antum, demikian pula umi-umi antum, berharap dengan memenuhi semua apa yang antum inginkan, berharap agar supaya antum menjadi sosok yang berhasil, termotivasi untuk belajar dan yang semisalnya. Nah, tidak kemudian akhirnya terlihat gengsi dan necisnya. Terlihat gengsi dan necisnya. Kalau orang-orang awamnya, terlihat necisnya dilihat dari sisi dodorannya, dilihat dari sisi minyak rambutnya, dilihat dari sisi pakaiannya yang mentereng. Kalau santri ini maaf-maaf saja, terlihat dari sisi pakaiannya juga. Nah, pakaian tidak disetrika saja marah-marah. Ya, pakaian tidak disetrika saja marah, tidak suka nih. Pengennya yang setrikaan terus. Nah, tidak demikian. Namun semua pembahasan ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah taala tidak kemudian menyebutkan bahwasanya kita diharuskan ketika berpakaian harus lusuh terus, tidak demikian. Sebagaimana keadaan mereka para tasawuf yang mengenakan pakaian-pakaian yang rendah, yang di sisi mereka ini termasuk dari kezuhudan. Tidak demikian. Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Dalam arti kata, kalau semisal seorang itu mampu untuk kemudian mengenakan pakaian yang bagus, maka ia mengenakannya. Lihat Jibril alaihi salatu wassalam ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Maka disebutkan dalam riwayat tersebut, pakaian yang dikenakan oleh Jibril adalah pakaian yang paling putihnya. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat tanda-tanda safar, menunjukkan pakaiannya rapi, bersih dan tidak ada kusutnya. Kalau seorang yang safar terlihat berbeda pakaiannya dengan pakaian yang dalam kondisi mukim. Terlihat rapi. Naam. Namun memang terkadang pada satu waktu seseorang hanya memiliki pakaian yang ala kadarnya, ia kenakan dalam keadaan tidak mengeluh. Ini termasuk dari al-iman. Innal badadata minal iman. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Wa la'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وتفضلوا حفظكم الله.